Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين saudara-saudaraku jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita bisa berkumpul bertemu di masjid kita yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Masail Jahiliyah, kebiasaan dan kebudayaan orang-orang zaman jahiliyah yang perlu kita ketahui untuk kita hindari dan untuk kita jauhi. Ya, dan pada malam hari ini kita akan membahas 4 kebiasaan kebudayaan orang jahiliyah yang terkumpul di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada 4. Ya, 4 di sini bukan pembatasan ya. Karena kemarin telah kita bahas perkara jahiliyah, kebiasaan kebudayaan jahiliyah itu banyak, ratusan, puluhan dan sampai ratusan. Di sini Rasulullah menyebutkan 4 ini sebagai memberikan kemudahan dalam pemahaman. Ya, agar bisa dihafal, dipahami, kemudian dihindari kebanyakan yang terjadi. 4 kebiasaan orang jahiliyah fi ummati, yang ada pada umatku, umat Islam. Ya, umat Islam ada 4 hal yang dilakukan oleh umat Islam yang merupakan kebiasaan orang jahiliyah. Min amril jahiliyah la yatrukunahunna, yang tidak ditinggalkan, artinya masih banyak terjadi di kalangan umat Islam sampai nanti pada hari kiamat. Menjelang hari kiamat masih di antara sebagian besar umat Islam mengerjakannya. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsan, membanggakan, ya, membanggakan fil ahsab dalam ketinggian nasab, membanggakan keturunan nenek moyangnya, darah birunya, ya, bapaknya, kakeknya, simbahnya, membanggakan diri garis keturunannya. Yang kedua, waqa'nu fil ansab, mencela merendahkan nasab orang lain yang tidak ningrat, tidak darah biru atau tidak sama dengan kabilahnya, direndahkan. Wal istisqa bin nujum, yang ketiga adalah menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, ya. Pada zaman ini atau pada hari-hari ini kita belum turun hujan, ya. Pada zaman jahiliyah juga seperti itu. Mereka, keyakinan mereka, hujan itu karena ada munculnya bintang tertentu, adanya sebab bintang tertentu. Waniyah, yang ketiga adalah niyah, meratap orang yang meninggal, meratapi orang yang meninggal. Kalau ada keluarganya yang meninggal, maka diratapi, ditangisi, ya, dengan keras dan yang lain-lain. Ini termasuk kebiasaan orang jahiliyah. Wa qala an-na'ihatu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang meratapi, orang yang meninggal tadi, jika diratapi dengan menangis yang keras dan yang lain-lain, di dalam taduk, jika tidak bertaubat qabla mautiha, sebelum meninggal, tuqam yaumal qiyamah, maka orang tersebut yang meratap tadi akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa alaiha sirbalun min qatiranin, dengan mengenakan pakaian yang berlumuran cairan tembaga. Wa dirun min jarabin, dan mantel yang bercampur dengan kurap, ya, karena sebagai balasan amalannya di dunia menampakkan kejelekan, sehingga di akhirat juga ditampakkan kejelekannya oleh Allah dengan pakaian yang jelek dan busuk tersebut. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, empat kebiasaan orang jahiliyah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah satu persatu kita akan ya, baca bersama dan kita bahas bersama. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab, membanggakan ketinggian nasab. Ya. Orang jahiliyah itu kebudayaan mereka membanggakan nasab, yang menjadi ukuran tiang niku mulio, tiang itu terhormat, tiang itu baik, itu dilihat dari sisi ahsab, garis keturunannya, dari kabilah mana, dari bani siapa, ya, bani Hashim atau orang Quraisy, ya, orang Arab Quraisy dari bani Hashim berarti mulia. Sama saja perbuatannya, apakah dia suka mencuri atau berbuat jahat, suka berjudi. Yang penting keturunannya ningrat. Yang penting dia itu berdarah biru, maka mulia menurut mereka, dimuliakan. Ya, ini orang jahiliyah. Sehingga apa, bapak-bapak, ibu-ibu, pada zaman jahiliyah itu, pada waktu mereka menikah, ya, menikah, yang menjadi ukuran adalah tadi, salah satunya adalah keturunan dari siapa. Kalau misalnya yang melamar punya anak perempuan dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, ada laki-laki yang melamar bukan dari Quraisy, bukan dari Bani Hashim, bukan dari orang keturunannya tinggi, tidak diterima. Walaupun dia baik, ya, tapi yang menjadi ukuran adalah hasab, nasabnya. Nah, kalau pada zaman kita darah biru, ya, darah biru keturunan priayi atau bukan, ya, ini harus kita hindari, ya, bahwa bapak ibu tidak boleh seperti itu. Kebiasaan orang di zaman jahiliyah. Sehingga Rasulullah SAW juga pernah bersabda seperti dalam hadis yang kita telah ketahui bersama. Beliau mengatakan tungkahul mar'atu li arba'ah. Seorang wanita itu dinikahi karena empat sebab. Ya, Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Wanita itu dinikahi karena empat sebab. Ini empat sebab itu apa? Kebiasaan yang berlaku di manusia, di masyarakat zaman jahiliyah pada waktu itu. Ini Rasulullah mengabarkan seorang wanita itu biasanya dinikahi empat. Yang pertama apa? Li jamaliha, karena disebabkan karena kecantikannya. Niki merupakan kebiasaan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu yang menjadi ukuran cantiknya, gantengnya, fisiknya. Ini orang Yahudi. Li jamaliha, kebiasaan mereka. Yang kedua adalah li maliha, karena kekayaannya. Kalau ada wanita kaya, maka dinikahi karena kekayaannya. Ini kebiasaan orang Nasoro. Ya, orang Nasoro seperti itu. Yang ketiga wali hasabiha, karena keturunannya. Keturunan ningrat atau keturunan orang mulia atau tidak, ini kebiasaan orang musyrik, orang suku Quraisy, orang Arab. Ya, yang menjadi ukuran adalah nasab. Ini kebiasaan masyarakat jahiliyah. Yang keempat apa? Walidiniha, karena agamanya. Ini kebiasaan siapa? Orang Islam. Ya, kalau Islam itu yang menjadi ukuran tinggi atau rendah, mulia atau tidak mulia adalah agamanya, ya, ketakwaannya, bukan hartanya, bukan fisiknya, bukan keturunannya. Ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, semua manusia, Allah panggil, Allah ingatkan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unta, sesungguhnya Allah itu menciptakan kalian dari satu orang laki-laki Adam dan seorang wanita Hawa. Jadi keturunan kita itu sama, semuanya dari Nabi Adam, dari Hawa. Baik dia orang Quraisy, orang Arab, orang Indonesia, orang Amerika, semuanya keturunannya adalah Nabi Adam satu. Ya. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Ya, jadi berbangsa bersuku itu bukan saling menjauh. Saya bangsa Arab sendiri enggak mau bergaul dengan bangsa Ajam misalnya, enggak benar. Ya. Perbedaan bangsa, perbedaan suku itu agar saling mengenal, bukan saling menjauh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Ya, yang menjadi ukuran di dalam Islam adalah takwanya, agamanya. Ya, sama saja dia orang miskin atau orang kaya, yang penting takwa. Sama saja orang cantik atau jelek, ganteng atau jelek, yang penting takwanya. Atau dari keturunan bapak ibunya orang yang rendahan atau orang yang mulia, darah biru atau darah merah, yang penting adalah takwanya. Yang menjadi ukuran di dalam Islam adalah takwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu alim, maha mengetahui. Khabir, maha teliti. Apa yang ada dalam hati kita, ketakwaan kita. Ya, ini dalam Islam dihapus. Dihapus semua kebiasaan jahiliyah, tingkatan, ukuran, kemuliaan dengan harta tidak boleh, tidak benar. Dengan fisik juga tidak benar. Dengan keturunan juga tidak benar. Yang benar ukurannya adalah takwa, iman, dan agama. Ya, ini yang pertama yang harus kita pahami. Bapak, ibu-ibu, tidak boleh kita seperti itu, membanggakan, merasa lebih tinggi daripada orang lain gara-gara nasab bapak saya, simbah saya dulu, seperti itu, merasa lebih dan merendahkan orang lain gara-gara itu, tidak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Karena yang menjadi ukuran oleh Allah itu takwa. Dan orang yang bertakwa itu semakin tinggi ketakwaannya, maka dia akan semakin tawadhu. Ya, semakin tawadhu, bukan semakin sombong. Ya, semakin orang itu bertakwa, maka dia akan semakin merendahkan hatinya, menyayangi orang lain dan tidak menghina orang lain. Walaupun dia bertakwa, walaupun dia ibadahnya banyak dan baik, kalau benar maka dia akan tawadhu, tidak merasa sombong, tidak merendahkan orang lain. Ya, ini ketakwaan yang terpenting, yang menjadi ukuran di dalam agama kita. Maka yang kita usahakan, yang terpenting adalah takwa. Bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah itu. Ya, bukan berarti tidak boleh cari harta, boleh. Boleh cari harta, boleh. Kemudian juga boleh bapak ibunya orang mulia, boleh. Kemudian juga apa, fisik yang baik juga boleh. Pakaian yang bagus, rumah bagus, mobil yang bagus juga boleh. Akan tetapi jangan sampai semuanya itu melupakan akan inti dari ketakwaan. Ya, takwa yang utama, yang lain itu adalah sebagai pendukung keimanan dan ketakwaan. Punya kendaraan, punya rumah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, punya fisik yang sehat yang kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua sudah masuk di dalam yang pertama. Yang ketiga, kebiasaan atau apa, pemahaman orang zaman jahiliyah itu adalah istisqa bin nujum. Ya. Istisqa bin nujum itu artinya meyakini bahwa turunnya hujan itu karena sebab bintang. Ya, ada munculnya bintang tertentu di langit, ada bintang bercahaya, kemudian ada bintang jatuh. Maka mereka meyakini, oh ini sebagai tanda akan turunnya hujan. Hujan itu disebabkan, oh tadi malam ada bintang yang muncul sehingga pagi ini ada hujan. Ini orang jahiliyah. Ya. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'min. Ya. Di antara hamba-hambaku pagi ini ada yang beriman. wa kafir, ada yang kafir. Ini ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berjalan safar, perjalanan, kemudian di suatu malam berhenti beristirahat, kemudian turun hujan. Pada malam itu turun hujan. Ya. Kemudian pada pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis kursi. Pada pagi hari ini ada sebagian hambaku yang mukmin dan ada sebagian hambaku yang kafir disebabkan karena hujan tadi malam. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Orang-orang yang bangun pagi dan mengatakan alhamdulillah turun hujan disebabkan karena karunia Allah dan rahmat dari Allah, hujan ini karena rahmat Allah, karunia Allah, kenikmatan dari Allah. Falidzalika mu'min bi, maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku. Wa kafir bil kaukab, dan kafir dengan bintang-bintang yang merupakan keyakinan orang jahiliyah. Wa amma man qala mutirna bin nau'i kada wa kada, sedangkan orang-orang yang berkata turun hujan disebabkan bintang, oh tadi malam turun hujan karena ada bintang itu. Falidzalika fadzalika kafirun bi, maka orang itu telah kafir kepadaku. Wa mu'min bil kaukab, dan beriman dengan bintang. Ya. Nah, ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu keyakinan orang zaman jahiliyah seperti itu, hujan itu karena ada bintang tertentu, karena sebab bintang tertentu. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa keyakinan yang benar, yang leres itu, hujan itu harus kita yakini berasal dari Allah. Ya, hujan, panas, itu kehendak Allah, merupakan karunia Allah, rahmat dari Allah. Seperti itu. Kalau hujan turun, alhamdulillah, kita harus mengatakan ini berkat rahmat Allah, karunia dari Allah. Ya. Dan tidak boleh kita mengatakan hujan itu, hujan ini turun karena, kalau zaman dulu bintang. Kalau pada zaman ini, hujan ini turun karena bulan Desember. Ya. Alhamdulillah sudah turun hujan. Kenapa? Karena sudah bulan Desember, sudah turun hujan. Ini tidak tepat nih Bapak Ibu. Bulan Desember sebagai sebab turunnya hujan itu tidak tepat. Ya, walaupun memang biasanya itu bulan November, bulan Desember itu turun hujan, tapi kalau kita meyakini dan mengatakan hujan itu sebabnya karena bulan, ya, sudah musim bulan Desember hujan, itu termasuk sesuatu yang salah. Yang benar adalah hujan itu karena Allah, karunia dari Allah. Ya, walaupun memang waktunya biasanya Desember, tapi ucapannya tidak tepat. Seperti kalau kita mengatakan saya sembuh dari penyakit karena dokter, itu tidak boleh. Ya, walaupun benar kita memeriksakan diri kepada dokter kemudian bisa sembuh. Yang benar saya sembuh dari penyakit karena Allah, melalui perantara dokter tadi. Itu pun walaupun tadi memang benar-benar kita diperiksa oleh dokter. Saya sembuh penyakit karena obat, itu tidak boleh. Yang benar saya sembuh dari penyakit karena Allah subhanahu wa ta'ala, melalui obat ini. Ya, itu boleh. Karena apa? Karena di dalam Islam itu tidak boleh kita menggantungkan diri dengan asbab, dengan sebab. Ya, obat itu hanya sebab, dokter itu hanya sebab. Hati kita itu tidak boleh tergantung kepada sebab. Yang benar hati kita harus tergantung semuanya kepada Allah. Ini tauhid. Ini akidah, menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Tidak boleh menggantungkan diri kepada asbab. Karena apa, Bapak? Karena dokternya sama tadi, penyakitnya sama, tapi kadang-kadang ini sembuh, itu tidak sembuh. Ya, penyakitnya sama, diperiksa dokter ini sembuh. Ada orang lain punya penyakit yang sama, diperiksa dokter yang sama tidak sembuh. Berarti bukan dokternya yang menyembuhkan, tapi Allah melalui dokter ini. Tapi itu sudah, obatnya sama, diminum sembuh. Wonten tiang sanes sakitnya sama, obatnya sama, minum tapi tidak sembuh. Berarti bukan obat yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama seperti hujan. Ya, boleh kita mengatakan hujan itu turun pada waktu bulan Desember. Biasanya itu boleh. Bulan Desember sebagai waktu, ya, namanya dorof. Ya, sebagai dorof itu boleh. Ya, hujan itu turun pada waktu Desember. Hujan itu turun pada waktu November. Tapi kalau hujan itu karena bulan Desember, hujan ini turun karena sudah bulan November, itu tidak tepat. Ya, kita harus hati-hati di dalam berkata, dalam mengucapkan sesuatu, karena ini berkaitan dengan akidah, tauhid, ketergantungan hati kita hanya kepada Allah. Karena apa tadi? Kalau kita meyakini bahwa hujan itu bulan Desember, nanti hati kita ya sudah biasa. Ya, bulan Desember turun itu sudah hujan biasa, enggak ada rasa syukur, enggak ada rasa rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati kita semuanya kita gantungkan kepada Allah, hujan itu turun dari Allah, maka akan menambah iman kita, alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dari hujan. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, meratapi orang yang meninggal. Ya, kebiasaan orang-orang zaman jahiliyah itu, kalau ada yang meninggal, ayahnya, ibunya, atau anaknya, atau suaminya, maka mereka niyahah. Ya, niyahah. Niyahah itu meratap. Meratap itu apa maksudnya? Yang dilarang itu bagaimana bentuknya? Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, laisa minna man darabal khudud, bukan golongan kami jika ada keluarganya yang meninggal itu darabal khudud, ya, memukul pipi, ya, dipukul-pukul pipinya atau kepalanya, ya, intinya memukul-mukul badan. Wasyaqqal juyub, merobek pakaian, ya, sobek pakaiannya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan berseru dengan seruan jahiliyah. Ini maksudnya apa? Menangis dengan suara yang keras, kemudian dengan meratap, nanti saya makan apa, saya nasib saya bagaimana kalau suami saya meninggal. Ini seruan jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah seperti itu. Ini tidak boleh, termasuk niyahah yang terlarang. Dan diperbolehkan di dalam Islam menangis, boleh, ya, meneteskan air mata itu boleh. Ada keluarga yang meninggal atau anaknya meninggal, menangis boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis pada waktu anaknya Ibrahim meninggal atau cucunya meninggal, beliau meneteskan air mata, boleh. Menangis juga boleh. Yang tidak boleh adalah berteriak, meratap dengan suara yang keras, mengacak-acak rambut, menyobek-nyobek baju, memukul-mukul badan, itu yang tidak boleh. Ya, karena apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena hal-hal tersebut kenapa dilarang? Karena menunjukkan dia tidak menerima ketentuan Allah. seakan dia itu protes. Kenapa Allah mematikan suami saya misalnya, mencabut nyawa suami saya? Dia seakan protes, tidak menerima, sehingga menangis, kemudian teriak-teriak. Dia tidak menerima ketentuan dari Allah. Ya. Kemudian yang kedua, perbuatan seperti itu akan menambah musibah, menambah kesedihan. Sudah ditinggal keluarganya sedih, tambah dia menangis, tambah sedih. Ya, bukan meringankan beban, bukan menghilangkan kesedihan, tapi malah menambah kesedihannya, ya, menambah bebannya. Dan juga orang lain, orang yang melihat, tambah sedih. Ya, keluarganya yang lain yang melihat juga tambah sedih, termasuk yang meninggal, ya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibatil mayyitu ya, orang yang meninggal itu disiksa disebabkan karena ratapan orang yang hidup." Orang yang meninggal itu, dia itu disiksa kalau ada keluarganya yang niyahah, seperti disiksa oleh Allah. Kalau ada keluarga yang tidak terima, orang yang meninggal itu disiksa oleh Allah. Kalau memang dia tidak mengajarkan kepada keluarganya cara yang benar dalam bersikap, ya, bisa disiksa oleh Allah gara-gara sikapnya tadi. Ya, ini juga harus kita hindari, ya, kalau Bapak Ibu tidak boleh kita lakukan. Ya, kalau ada orang meninggal, bersabar menangis boleh, dan harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mengharap ganti yang lebih baik dan mengharap balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidaklah membebani, memberikan ujian pasti sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sampai di sini yang bisa kita sampaikan, kita bahas, termasuk dari budaya kebiasaan jahiliyah yang harus kita hindari. Sampai di sini, sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Ya, tidak ada. Nakhtafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.